لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk pada akhlak berikutnya. Telah selesai dari pembahasan tentang as-sidq, tentang kejujuran. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, as-syaja'ah, sifat berikutnya di antara sifat atau akhlak mulia yang dibimbingkan dalam syariat ini adalah sifat pemberani. Kata beliau rahimahullah, hadzal khuluqul azim qad amara Allah bihi fi ayatin katsirah. Akhlak yang agung ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya dalam sekian banyak ayat. Wahiyya ayatul jihadi kulliha. Di mana yang dimaksud adalah ayat-ayat tentang jihad seluruhnya. Wa asna ala ahlihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian terhadap orang-orang yang memiliki sifat pemberani. Wa akhbara annahu tariqur rusul wasadatil khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahasanya hal yang demikian merupakan jalan para rasul dan pimpinan dari para makhluk. Wa naha an diddihi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari apa yang menjadi lawan sifat ini, yakni sifat pemberani ini. Wa huwal jubnu wal fashalu wal khaufu minal khalqi fi sabili jihadid da'wah wa fi sabili jihadis silah. Di mana yang menjadi lawan dari sifat pemberani ini adalah sifat al-jubn, yakni sifat penakut, wal fashal, yakni sifat mundur, wal khauf minal khalqi, dan perasaan takut ketika berhadapan dengan makhluk, dengan manusia, fi sabili jihadid da'wati wa fi sabili jihadis silah. Baik itu ya di dalam jalan jihad dengan dakwah maupun jalan jihad dengan senjata. Di dua jalan ini, baik itu jihad dengan dakwah, jihad dengan ilmu maupun jihad dengan senjata di medan tempur, masing-masing membutuhkan adanya sifat keberanian atau syaja'ah. Kata beliau rahimahullah, wa hadzal khuluqul jalil qad yakunu gharizatan ma'al 'abdi. Bahwa akhlak yang mulia ini, sifat pemberani ini, terkadang keberadaan pada diri seorang hamba adalah sebuah ghariza, yakni suatu naluri atau sifat pemberian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba tadi. Wa yataqawwa bimujibatil iman. Di mana sifat ini akan semakin kuat ini ketika seorang memiliki dasar pemberani, maka sifat ini akan semakin kuat dengan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Ini kondisi yang pertama, seorang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dasar sifat pemberani. Wa qad yahtajul 'abdu ila at-tamarruni 'alayhi wa sulukit turukil mu'inati 'ala dzalik. Dan terkadang pula sifat ini pada diri orang yang lain butuh adanya tamarrun 'alayhi, latihan untuk menjadi seorang yang memiliki sifat pemberani dan butuh untuk menempuh jalan-jalan ataupun cara-cara yang akan bisa membantunya untuk memiliki sifat pemberani ini. Ini sebagaimana dalam akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Terkadang seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, ya, sifat-sifat yang terpuji yang akan semakin mulia dan bagus, ya, ketika dia memiliki ilmu syariat ini. Terkadang pada sebagian yang lain, ya, untuk memiliki sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia butuh perjuangan, butuh latihan. Dan tentu pada masing-masing yang memiliki keutamaan, yang pertama, ya, dia memiliki keutamaan dari sisi itu sebagai karunia yang tidak butuh perjuangan yang terlalu banyak untuk seorang memiliki sifat yang mulia tersebut. Sebaliknya, pada kondisi orang yang kedua, dengan perjuangannya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia tersebut, dia meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, fasyaja'atu quwwatul qalbi wasabatuhu. Sehingga yang namanya asyaja'ah, keberanian, merupakan kekuatan hati dan kekokohannya. Wa tumaninatuhu fil maqamatil mahammah wal ahwalil hari wal ahwalil harijati wa kullun yahtaju ilaihi. Demikian pula yang namanya keberanian merupakan sikap tenang pada kondisi-kondisi yang genting dan pada keadaan-keadaan yang sulit. Wa kullun yahtaju ilaihi, di mana masing-masing kondisi tadi butuh kepada adanya sikap atau akhlak pemberani ini. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang memiliki sikap pemberani, sikap syaja'ah, dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi-kondisi sulit, tetap memiliki sikap dan bawaan yang tenang. Wa khususan, dan lebih khusus lagi, beliau menyatakan di sini, ar-ru'asa'u alladhina tunatu bihimul mahammat wal umur fahajatuhum ilaihi daruriyah. Setelah beliau menyatakan bahwa masing-masing, ya, dari person pribadi kita butuh kepada sikap berani, kata beliau terkhusus lagi adalah ar-ru'asa, ini para pimpinan, di mana bergantung kepada mereka, ya, dalam hal-hal pada kondisi-kondisi yang genting yang butuh kepada adanya, ya, sikap yang berani, terlebih lagi khususnya pada pimpinan ataupun komandan ataupun pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya amanah kepemimpinan. Fahajatuhum ilaihi daruriyah, maka terhadap mereka, ini para pimpinan ini, butuhnya mereka kepada sikap pemberani ini merupakan kebutuhan yang darurat. Karena posisi mereka sebagai orang-orang yang terdepan, ya, yang keputusannya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kebaikan orang-orang yang di bawah pimpinannya. Kata beliau selanjutnya, wa qad da'a al-Qur'anu ilaihi wa da'a ila kulli wasilatin tu'inu alaihi. Dan sungguh Al-Quranul Karim telah menyeru untuk memiliki sifat ini, yakni akhlak pemberani, dan menyeru untuk menempuh setiap wasilah, setiap sarana, jalan yang tu'inu alaihi, yang akan bisa membantu untuk dimilikinya sikap pemberani ini. Fa'amara bi khawfihi wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan dalam kitabnya agar betul-betul ya takut semata hanya kepadanya, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an la yakhshal abdul khalqa, dan agar jangan sampai seorang hamba takut kepada makhluk. Famata qasrul abdu khawfahu ala Allahi wahdahu, kapan seorang hamba rasa takutnya ya hanya tertuju, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa alima anna al-khalqa lan yakdiru ala naf'ihi wala dharrihi illa bimasyiatillahi qawiya qalbuhu. Sehingga kapan seorang hamba dia mengetahui bahasanya makhluk, sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk bisa memberikan manfaat, tidak pula menimpakan kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seorang betul-betul sampai pada tingkat keyakinan seperti ini, maka niscaya dengan itu hatinya akan menjadi kuat. Inilah hakikat sifat pemberani. ثم إذا توكل على الله وقوى اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه. Kemudian dengan keyakinan tadi, ketika dia tambahkan dengan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin dia kuatkan sikap penyandaran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan hatinya akan semakin bertambah. Kama qala ta'ala an khiyaril khalqi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang hamba-hamba pilihannya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi teman nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Orang-orang yang qala lahumun nas, manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yakni musuh kalian itu telah menghimpun kekuatan untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, maka takutlah kalian terhadap mereka. Berita yang menakut-nakuti mereka tersebut justru Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, fazadahum imana, justru ini adalah perkara yang semakin menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka nyatakan ketika datang kabar yang menakutkan tersebut, ya, mereka katakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami, dan dialah sebaik-baik tempat kami bersandar. Ini sifat pemberani yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Adanya berita ancaman tentang musuh-musuh yang siap menyerang mereka, justru ini semakin menambah keimanan mereka, dan tidaklah keluar dari lisan mereka kecuali sikap tawakal yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, ثُمَّ إِذَا عَلِمَ, ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته وتضاعفت شجاعته. Kemudian ketika seorang hamba dia mengetahui apa yang menjadi buah dari kekuatan di dalam agama dan keberanian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimiliki oleh seorang mukmin, berupa buahnya yakni pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini semakin menambah kekuatannya dan semakin melipat gandakan keberaniannya. Kama nabbahallahu ala hadhihi alhalah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kondisi yang demikian biqaulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apabila kalian merasakan pedih, merasakan sakit dengan kekalahan yang kalian dapatkan, maka ketahuilah bahwasanya mereka pun merasakan pedih sebagaimana kalian merasakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian bagi orang-orang yang beriman, adanya kekalahan yang itu juga tidak lepas dari sebab yang terjadi pada mereka, sebagaimana kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menimpakan ujian kekalahan terhadap kaum mukminin pada perang Uhud, di mana sebabnya adalah ketika sebagian dari pasukan tidak konsisten dengan apa yang telah diamanatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan sekitar 70 sahabat menjadi syahid pada pertempuran tersebut. Dan ini sesuatu yang pedih, kekalahan yang menyakitkan. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa mereka pun musuh. Ketika mereka mengalami kekalahan, mereka pun merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh kita. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian berharap dari Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang mereka tidak mengharapkannya. Yani pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang menimpa kaum mukminin. Inilah yang menjadi semakin bertambah kekuatan dan sikap keberanian pada seorang mukmin ketika dia mengetahui bahwa pada sifat yang demikian terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekalahan yang terjadi tidaklah kemudian menjadikan sebab mereka lemah, justru semua ini menjadi kebaikan bagi mereka dan untuk memperbaiki hal-hal dari kekhilafan ataupun kesalahan yang terjadi pada mereka. Wa kullama ta'ammala al-khalq wa 'arafa ahwalahum wa sifatihim wa annahum laysa 'indahum shay'un min an-naf'i wala min an-nusrati wad-daf'i wa anna madhahum la yughni 'anil 'abdi shay'a wa dhammahum la yadurru shay'a wa annahum ma'a dhalika la yuriduna dhalika al-khayra illa limasalihihim 'arafa anna at-ta'liq al-qalbi bihim khawfan wa haybatan wa khashyatan wa ragban wa rahaba da'iun bal darrun. Dan setiap kali seseorang memperhatikan keadaan makhluk dan mengenali keadaan mereka serta sifat-sifat mereka, bahwa sesungguhnya mereka laisa indahum syai'un minan naf'i, tidak ada sedikit pun manfaat yang mereka miliki di luar kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wala minan nusrati waddaf'i. Tidak pula mereka memiliki kemampuan untuk menolong dan membela jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Wa anna madhahum. Dan bahasanya pujian dari mereka. Demikian pula masuk di dalamnya tazkiyah. Rekomendasi dari mereka. La yugni anil abdi syai'a. Tidaklah memberikan manfaat sedikit pun bagi seorang hamba. Oleh karena itu, sering diingatkan oleh para ulama kita. Bahwa hakikat yang menjadi tazkiyah. Yang bermanfaat bagi seorang tidak lain kecuali apa yang menjadi amalannya. Tazkiyah dari siapapun ketika amalan yang ada pada diri seorang hamba tadi bukan amalan yang terpuji, maka tidak akan memberikan manfaat. Demikian pula ketika mengetahui bahwa dhammahum, bahwa celaan mereka la yadurruhu syai'a, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepadanya. Wa annahum ma'a dzalika la yuriduna lakal khaira illa limasalihihim. Dan bahasanya mereka bersamaan dengan semua itu, jadi ketika memuji, ya, ketika mendukung, ya, ketika menolong, apa yang dilakukan oleh makhluk, la yuriduna lakal khaira al khaira illa limasalihihim, tidaklah, ya, ketika mereka melakukan itu, ya, karena menginginkan keinginan kebaikan padamu kecuali karena mereka memiliki kepentingan-kepentingan, memiliki maslahat-maslahat yang mereka pun ingin untuk mendapatkannya. Ini sifat ataupun keadaan makhluk. Ya, bahwa umat mereka ketika memberikan dukungan, menolong, membantu, memuji, ada tendensi yang mereka inginkan dengan perbuatan itu semua. Maka di saat seorang memahami demikian keadaan hakikat makhluk, arafa anna ta'liqal qalbi bihim, dia dengan itu akan memahami bahasanya menggantungkan hati kepada mereka, kepada makhluk, khaufan, baik dalam bentuk takut, wa haibatan, segan akan kewibawaannya, wa khasyatan, wa ragaban, wa rahaba, takut, demikian pula harapan dan cemas. Semua ini merupakan da'iun, perkara yang sia-sia, bal darun, bahkan sesuatu yang membahayakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, demikian juga Imam Ibn Majah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, Sahihul Isnad. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamna'anna rajula haibatun nas an yakula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidahu. Jangan sekali-kali kewibawaan manusia mencegah seseorang untuk dia mengatakan yang benar tatkala dia mengetahuinya ataupun dia menyaksikannya. Jangan sampai kewibawaan mereka menghalangi untuk mengucapkan perkara yang benar. Jadi ini hasungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan kebenaran. Dan jangan sampai menjadikan kewibawaan atau kedudukan manusia sebagai penghalang untuk dia menyampaikan kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena sungguhnya berkata yang benar tersebut, ya, la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizqin. Tidak akan itu menjadi sebab ajal itu menjadi dekat. Karena mungkin saja muncul rasa takut pada seorang. Kalau dia berucap yang benar, jangan-jangan dia akan dihukum atau bahkan dieksekusi. Maka Nabi SAW memberikan hasungan sekaligus dorongan untuk bagaimana seorang betul-betul yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berucap yang benar itu tidak akan menjadikan kematian itu mendekat. Wala yubaidu min rizqin. Tidak pula dengan seorang berucap yang benar menjadikan rizki yang menjadi bagiannya akan menjauh. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan wa annahu yata'ayyanu 'alal 'abdi, dan bahwa sesungguhnya merupakan perkara yang wajib ain bagi seorang hamba an yu'alliqa khawfahu wa raja'ahu wa tam'ahu wa khasyyatahu billahi wahdah, untuk dia betul-betul menggantungkan rasa takut dan harapannya, semangat demikian pula rasa khasyahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'indahu kullu syai', yang di sisinya lah segala sesuatu, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi yuridu lakal khaira min haitsu la turiduhu li nafsik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untukmu kebaikan dari sisi kamu sendiri dalam keadaan tidak menginginkan untuk dirimu. Karena manusia dengan keterbatasan ilmunya, terkadang dia tidak menyukai sesuatu yang akan menjadi kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang maslahat bagi hamba-Nya, menginginkan untuk hamba-Nya, menginginkan yang meraih kebaikan. Wa ya'lamu min masalihika ma la ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara-perkara yang akan menjadi maslahat bagimu yang kamu tidak mengetahuinya. Wa yusiru ilaika minha ma la taqdiru alaihi wa la turidu. Dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menyampaikan kepadamu dari perkara-perkara kemaslahatan itu yang kamu tidak mampu untuk melakukannya, bahkan kamu sendiri tidak menginginkannya. Kata beliau selanjutnya, wa min dawa'is syaja'ah, dan termasuk di antara hal-hal yang akan mendorong untuk memiliki sifat pemberani, an ya'rifal 'abdu, agar seorang hamba memahami anal jubna maradun wa da'fun fil qalbi, bahasanya sifat penakut itu merupakan penyakit dan merupakan kelemahan dalam hati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sifat al-jubn, sifat penakut. Yatarattabu alaihi, yang dengan penyakit ini, yakni penyakit penakut ini, akan berbuah, berefek at-taqa'udu 'anil masalihi wa at-tafwitul manafi', mundur dari hal-hal yang akan memberikan kemaslahatan dan akan meluputkannya dari hal-hal yang akan bermanfaat baginya. Wa yusallitu 'alaihi ad-du'afa wa yatashabbahu sahibuhu bil khafirati minan nisa. Bahkan ya, dengan sifat penakut ini, orang yang seperti itu akan dikuasai oleh orang-orang yang lemah sekalipun, bukan orang-orang yang kuat, hatta oleh orang-orang yang lemah. Dan orang yang memiliki sifat penakut, dia memiliki keserupaan dengan para wanita yang pemalu, yang enggan untuk menempuh sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan datang kita akan membaca faidah-faidah dari sifat yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.